Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah al-Jurmiyah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Qala al-mu'allif wa thabahullah babul asma'il 'amilati 'amal al-fi'l. Bab seputar isim-isim yang beramal amalan fi'il. Jadi di sana ada isim-isim yang beramal amalan fi'il. Wa illa pada asalnya isim itu tidak beramal ya, cuman karena menyerupai fi'il akhirnya dia beramal. Asy-syai idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu ketika mengambil, menyerupai sesuatu yang lain maka dia mengambil hukumnya. Manakala isim itu menyerupai fi'il akhirnya dia mengambil hukum fi'il sehingga dia beramal. Kita lihat barakallahu fikum. I'lam annal asla fil amali lil af'al. Ketahuilah bahwasannya hukum asalnya amalan itu diperuntukkan untuk fi'il. Wa ya'malu 'amalal fi'li minal asma' sab'atun. Namun yang beramal amalan fi'il dari kalangan isim itu ada 7. Jadi ada 7 isim yang dia beramal amalan fi'il. Wa illa pada asalnya amalan itu khusus untuk fi'il saja. Namun manakala isim-isim ini menyerupai fi'il akhirnya dia mengambil hukum fi'il. Asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu ketika menyerupai sesuatu yang lain maka dia mengambil hukumnya. Al-awwal yang pertama, al-masdaru. Yang pertama adalah masdar. Yang sering dikenal dengan masdar ya'mal 'amalan fi'il. Masdar beramal amalan fi'il. Kita lihat bawah itu catatan kaki nomor 2. Atau sebelumnya catatan kaki nomor 1 itu biar tahu 7 itu apa saja. Wahia al-masdar, pertama masdar. Yang kedua ism fa'il, kedua ism fa'il beramal amalan fi'il. Yang ketiga amsinatul mubalaghah. Yang ketiga adalah na'am barakallahu fikum, contoh-contoh bentuk yang digunakan untuk mubalaghah. Untuk apa? Melebihkan di dalam sifati. Paham ya? Nanti ada timbangan-timbangan tersendiri. Kemudian ismul maf'ul, ism maf'ul juga beramal amalan fi'il. Cuman bedanya isim fa'il, isim maf'ul, hukum globalnya, kalau isim fa'il butuhnya butuh fa'il, isim maf'ul butuhnya naibul fa'il. Wasifah al-musyabbaha dan sifah al-musyabbaha. Ini nanti, nah pada asalnya sifah ini tidak beramal, cuman karena diserupakan dengan isim fa'il, akhirnya dia beramal seperti amalan nam isim fa'il. Jadi ini nanti far'un an far'in. Maksudnya itu, sifah al-musyabbaha ini cabang, cabang dari cabang, ya cabang dari isim fa'il cabang, bukan aslan itu, na'am, seperti itu. Oleh karena itu, sifah al-musyabbah nanti pun ada syarat-syaratnya. Kemudian isim tafdil pun juga nanti beramal amalan fi'il. Wasmul fi'il, isim fi'il juga ada nanti isim fi'il mudhari, isim fi'il madhi, isim fi'il amr. Waqad dhakara al-musannifu ala hadha tartibi, dan sungguh musannif telah menyebutkan sesuai dengan nam atau sesuai dengan urutan, dalam artian nanti disebutkan secara urutan. Yang pertama al-awwal al-masdaru, yang pertama adalah al-masdar. Nah, kita perlu mengenal apa itu masdar. Mungkin masdar yang selama ini kita hafal itu yang mudah untuk dihafal dan diingat-ingat, al-ism al-mansub waqa'a salisan fi tasrifi al-fi'il. Ism mansub yang jatuh ketika di dalam sorofan fi'il. Namun ternyata ada pengertian yang lain, perhatikan nomor 2 itu catatan kaki. Wa huwa ismul hadatsi al-jari 'ala al-fi'l. Masdar itu adalah isim yang menunjukkan sebuah kejadian yang dia berjalan sesuai dengan fi'il. Maksudnya itu na'am barakallahu fikum, dia itu berjalan sesuai dengan huruf-hurufnya seperti hurufnya fi'il. Paham ya? Nanti kalau hurufnya beda namanya isim masdar. Paham ya? Ada masdar, ada isim masdar, seperti na'am barakallahu fikum a'ta yu'ti i'ta'an. A'ta yu'ti i'ta'an itu masdar. Nanti kalau a'ta'an namanya isim masdar namanya. Isim masdar. Jadi kalau masdar itu dia isim yang menunjukkan sebuah kejadian namun apa al-jari ala fi'il, yang dia itu berjalan sesuai dengan huruf fi'ilnya. Iya kan? Daraba yadribu darban. Nam, intinya huruf-huruf fi'ilnya ada di situ. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Yang pertama adalah masdar. Bisyarti an yahulla mahallahu fi'lun ma'a an aw ma'a ma. Masdarnya itu syaratnya. Nah, kalau seandainya masdar tersebut dibuang, niscaya bisa fi'il itu menempati tempatnya bersamaan. Jadi nanti ada fi'il, kalau masdarnya dibuang, nah fi'il yang semakna dengan masdar itu menempati tempatnya bersamaan itu bisa. Kalau enggak bisa berarti tidak bisa. Berarti bukan apa? Bukan masdar yang beramal. Kita lihat atau bersama ma. Nanti kita lihat dengan contoh lebih jelas ya. Jadi syaratnya adalah apa? An yahulla mahallahu, hendaknya bisa menempati tempatnya itu fi'il ma'an. Jadi ada fi'il, ada an-nya gitu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Contohnya walaula daf'ullahi an-nasa. Di situ daf'ullahi an-nasa. An-nasa di situ maf'ul bih. Dari mana masdar daf', daf'un. Cuman di situ kalau seandainya kita buang daf'unnya, kita ganti fi'il yang semakna atau fi'il yang aslinya dengan an, bisa. Walaula an yadfa'allahu an-nasa. Paham ya? Jadi gini, barakallahu fikum wa hafizakumullah, contohnya dalam Al-Qur'an kan seperti ini. Nah, barakallahu fikum, walaula daf'allahi an-nasa. Nah, syahidnya ini ya. Dafa ini kan masdar dafa, ayat tau dafa'an ya enggak? Tapi dia beramal-amal fi'il. Perhatikan dulu ini, perolehan. Nah, ini an-nasa maf'ul bih. Maf'ul bih. Fa'ilnya mana fa'ilnya ini? Lafzan Allah ini fa'il, majrurun lafdan marfu'un mahallan. Ini majrur dia. Tapi lafdannya, lafadznya majrur tapi marfu' mahal karena sebagai fa'il. Nah, ini cocok dan diperbolehkan kalau ditempati fi'il bersamaan. Nah, seperti ini. Walaula an yadfa'allahu an-nasa. Allah. Nah, jadi dia sebagaimana yang disebutkan situ cocok kalau seandainya diganti dengan fi'il bersama an. Nah, jadi walaula an yadfa'allahu an-nasa. Cocok maknanya, cocok. Mahum. Seperti itu, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Nahwu contohnya, yu'jibuni darbuka Zaidan. Telah membuat aku kagum pukulanmu terhadap Zaid. Pukulanmu terhadap Zaid. Di situ Zaidan mansub. Nah, ditanya sebagai apa mansub di situ? Sebagai maf'ul bih. Lah, mana amilnya? Masdar ya'mal amal fi'il, masdar yang beramal amalan fi'il. Mana? Darbu di situ. Paham ya? Darbuka. Nah, di sini nanti karena darbuka, darbuka kan ka khitab berarti ya. Maksudnya itu orang yang diajak bicara di situ. Nah, nah, ini diganti dengan an sama fi'il. Ai antadriba Zaidan, yu'jibuni antadriba Zaidan, seakan-akan kayak gitu. Paham ya? Naam. Yu'jibuni antadriba Zaidan. Sehingga darbuka bisa diubah menjadi masdar. Ya, bisa apa? Bisa di na'am barakallahu fikum, dihilangkan kemudian diganti apa? Fi'il bersama an. Maaf misalnya ya. Kita lihat berikutnya. Wa nahmu yu'jibuni darbuka Zaidan ai ma tadribuhu. Telah membuat aku kagum pukulanmu terhadap Zaid, ma tadribu, apa yang kau telah memukulnya. Nah, barakallahu fikum, di sini nanti karena namanya na mausul harfi ya atau mausul ismi. Eh? Apa? Harfi ya, jadi bisa diubah menjadi masdar. Cuman syahidnya di sini masdarnya darbuk itu kan masdar itu. Bisa antum ubah menjadi fi'il bersama ma. Karena ada ma-nya itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat yang berikutnya. Adapun i'rab secara lengkapnya bisa dilihat bawahnya itu ya. Nah, barakallahu fikum, bisa dilihat bawahnya itu. Jadi kalau antum melihat kok ada masdar langsung mudhaf ilaih, mencari fa'ilnya, mana fa'ilnya, langsung ada lafdz jalalah ini sebagai fa'ilun majrurun lafdan marfu'un mahallan. Dia sebagai fa'il majrur secara lafaz marfu' secara mahal. Paham? Maf'ul bihnya an-nasa. Kalau di sini nam yu'jibuni darbuka, darbun fa'il. Dan yu'jibu ya enggak? Nah, kemudian ya-nya itu yu'jibuni, ya-nya kan fi'il nasbuna ful bil muqaddam. Kaf-nya di situ ya, kaf-nya di situ kalau kita telusuri dia memang mudhaf ilaih, tapi dia nam sebagai fa'il mahallan. Oh ya, sebagai fa'il mahallannya. Nam seakan-akan seperti itu. Berikutnya wa huwa salasatu aqsamin mudhafun wa munawwanun wa makrunun bi al. Yang namanya masdar yang beramal itu ada tiga jenis. Ada masdar yang beramal dia bentuknya mudhaf mudhaf ilaih, daf'ullahi mudhaf mudhaf ilaih. Ada yang dia itu beramal bukan bentuknya mudhaf mudhaf ilaih tapi tanwin dia. Ngam. Tanwin sebagaimana nanti akan kita lewati nanti. Ewa. Ada juga yang makrunun bi al mudhnam, masdarnya itu bersambung dengan al. Amulum. Jadi misalkan nam seperti ini daf'ullahi ini bentuknya mudhaf mudhaf ilaih, ya enggak? Nanti ada yang bentuknya tanwin dia, daf'un misalkan, seperti itu. Tapi beramal. Ada yang bentuknya ada al-nya, ad-daf'u misalkan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, perhatikan baik-baik. Fa'imaluhu mudhafan, maka masdar tersebut beramal bentuknya dalam keadaan mudhaf aktsaru, lebih banyak min i'malihi al-qismaini kal misalain. Maksudnya bagaimana? Amalannya ketika dia bentuknya mudhaf mudhaf ilaih itu lebih banyak amalannya dibanding ketika apa? Tanwin dan ada al. Amlo maksudnya itu. Fa'imaluhu mudhafan, maka beramalnya masdar dalam bentuk mudhaf mudhaf ilaih itu lebih banyak aktsar min i'malihil qismain, daripada amalannya yang dua jenis yang ada itu, daripada tanwin dan ada alnya. Paham ya? Kal misalain, sebagaimana dalam dua contoh. Wa kaqaulihi ta'ala, dan juga di dalam firman Allah Ta'ala walaula daf'ullahin nasa. Paham ya? Walaula daf'ullahin nasa, daf'un masdar bukan? Tapi di situ mudhaf mudhaf ilaih. Naam. Kalau tanya mana fa'ilnya, lafdzul jalalah Allah. Majurun majrurun lafdzan marfu'un mahallan. Naam barakallahu fiik. Dia majrur secara lafaz tapi marfu' secara tempat. Paham ya? Seperti itu. Wa 'amaluhu munawwanan aqyas. Dan amalan masdar tersebut dalam keadaan ditanwin itu lebih mendekati dengan apa? Qiyas. Nah, dalam artian dikiaskan dengan yang ketika mudhaf mudhaf ilaih, maksudnya itu lebih, nah barakallahu fikum, kuat dibanding yang terakhir nanti. Apa maksudnya ya? Nah barakallahu fikum, aqwa, maksudnya aqwa fil qiyas. Bawah itu sebutkan ya, ai aqwa fil qiyas min amalihi mudhafan aw makrunan bi al. Maksudnya dia lebih kuat di dalam qiyas daripada amalannya ketika dia mudhaf atau bersambung dengan al. Naam, li'anna tankira yakwa naam shib naam li'anna tankira yakwa shibhahu bil fi'il. Dikarenakan yang namanya tankir itu nakirah itu lebih kuat apa? Menguatkan yang semisalnya dengan fi'il. Maksudnya barakallahu fikum wa hifdzakumullah, intinya nanti ketika dia tanwin dia tetap beramal, cuman naam barakallahu fikum, amalannya itu bisa dikatakan lebih kuat, nah, daripada amalan dia ketika mudhaf mudhaf ilaih atau ketika bersama al. Itu nanti kita lihat. Nahu au it'amun fi yaumin di masghabatin yatiman. Yatiman itu maf'ul bih dari it'amun. At'ama yut'imu it'aman. Paham ya? Nah, it'amun tanwin enggak itu? Ewa masdar tanwin. Beramal dia. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Seakan-akan au an yut'ima fi yaumin dhi masghabatin yatiman. Seakan-akan gitu ya, seakan-akan. Nah, barakallahu fikum, ada an sama fi'ilnya. Wa amaluhu makrunan, syahidnya yatiman si maf'ul bih ya. Mana amilnya it'amun, masdar ya'mal amal fi'il. Wa amaluhu makrunan bi al-syadzun, dan amalannya ketika bersambung dengan al, masdar kok beramal tapi masdarnya ada alnya itu syadz ganjil. Amlum, nah seperti itu. Kaqaulihi dha'ifun nikayatil a'da'ahu yakhalul firara yurakhil ajal. Nah, di sini disebutkan an-nikayati a'da'ahu. Paham ya? An-nikayah itu ada alnya gitu, ya enggak? Nah, tapi kok tiba-tiba a'da'ahu beramal, lah ini syadz. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini syadz dalam artian yang menukilkan atau sebenarnya penukilan beramalnya masdar ketika bersama dengan al, kok beramal itu naam syadz, maksudnya ganjil. Pendapatnya lemah, bisa dikatakan seperti itu. Mahfum insyaAllah ya. Berikutnya. Maham masalah masdar ini ya. Jadi masdar beramal amalan fi'il. Isim-isim yang beramal amalan fi'il. Pada asalnya isim itu enggak beramal. Cuman kenapa kok bisa beramal? Karena menyerupai fi'il. Kaidahnya asy'u idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Mahfum? Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu yang lain maka dia bisa mengambil hukumnya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Asal yang kedua kita ambil satu lagi. ismul fa'il, isim fa'il. Isim fa'il ini semula juga tidak beramal. Nah, semula isim tidak beramal, tapi karena dia menyerupai fi'il, akhirnya beramal itu ya. Nah, karena dia semata-mata beramalnya karena serupa dengan fi'il itu. Oleh karena itu babnya apa bab? Bab al-asma al-amilah amal fi'il. Bab isim-isim yang beramal amal fi'il. Kadoribin wa mukrimin. Seperti dorib wa mukrim. Ini isim fa'il untuk apa? Dorib berarti untuk yang sulasi, mukrim untuk yang rubai. Namanya ngam qatala yaqtulu qatilun akrama yukrimu mukrimun. Paham ya? Ngam itu isim fa'ilnya muf'il sama isim fa'ilnya fa'il kalau sulasi. Paham ya? Sulasi berarti naam qatala yaqtulu qatilun. Kalau rubai af'ala yuf'ilu muf'ilun. Kan itu. Naam. Kita lihat barakallahu fikum wa hafizakumullah, disebutkan bahwa itu faedah bagus sekali. Atau sebelum nomor 1 itu, catatan kaki nomor 1 itu, huwa dal 'alal hadats wa fa'iluhu wal jari majral fi'l fi ifadatil hudus was salahiyah lil azmina as-salasa. Perhatikan baik-baik. Isim fa'il itu adalah isim yang menunjukkan atas suatu kejadian dan pelakunya. Jadi isim fa'il otomatis pelakunya. Ya enggak? Yang melakukan. Tapi wal jari majral fi'l, dia berjalan seperti berjalannya huruf fi'il, maksudnya itu naam, dia huruf-hurufnya seperti huruf fi'il, ada huruf-hurufnya pada huruf fi'ilnya, dan dia beramal-amal fi'il gitu ya. Fi ifadatil hudus, di dalam memberikan faedah kejadian atau tragedi, wassalahiyatin lil azmina as-salasa, dan berhaknya dia untuk apa? Disifati dengan tiga zaman. Nah, maksudnya tiga zaman itu sekarang, nanti, atau yang telah lampau. Paham ya? Seperti itu. Fabihadat ta'rif, maka dengan definisi ini yukhrij ismal maf'ul, mengeluarkan apa? Naam ism maf'ul. Li'annahu dalun 'ala man waqa'a lil hadas. Naam. Ism maf'ul itu menunjukkan apa? Menunjukkan atas orang yang terkenai padanya kejadian atau perbuatan. Mafhum? Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Kemudian kata beliau, wa tukhrij as-sifah al-musyabbahah, dan juga na'am barakallahu fiikum mengeluarkan sifat al-musyabbahah. Kenapa? Li'annaha tufidu dawam wassubut. Sifat musyabahah itu menunjukkan terus-menerus dan ketetapan yang ada pada orang tersebut. Zaidun hasuna wajhu. Atau Zaidun hasanun naam wajhuhu. Ya enggak? Atau hasanun wajhan. Atau hasanun wajhah gitu ya. Hasanun wajhi. Apaan ya? Zaidun hasanun wajhan, Zaidun hasanul wajhi, Zaidun naam hasanul wajhah, gitu ya. Wajhuhu, wajhuhu. Nah itu hasanul, itu kan dikatakan sifat musyabbah, karena menunjukkan apa? Menunjukkan dawa masubut. Memang sejak dulu sampai sekarang memang hasan. Paham ya? Maksudnya sifat itu senantiasa ada pada dia gitu loh. Paham ya? Sejak kecil sampai besar ya memang orangnya ganteng misalnya gitu. Nah, wajahnya ganteng. Li'anna tufidu dawam masubut wa sayati bayanu dzalika insyaallah taala, akan datang penjelasannya, tidak perlu khawatir. Nah, barakallahu fikum, kita lihat yang catatan kaki nomor 2 itu Kadhari bin wa Mukrim nomor 2 fi tamtsilihi lil ism fa'il bi qawli Kadhari bin Mukrim. Pemberian contoh untuk ism fa'il dengan ucapannya seperti Dharib dan Mukrim, isyaratan di dalamnya atau naam, ada isyarat ila anna ismal fa'ili yusaghu minas sulasi. Yusakh itu yukhat. Paham ya? Bahwasannya isim fa'il itu diambil dari sulasi. Ala zinati fa'il. Berdasarkan timbangan fa'il. Paham ya? Naam. Ana ismal fa'il yusakh minas sulasi ala zinati fa'il. Maksudnya isim fa'il yang diambil dari sulasi itu timbangannya fa'il. Qata laiktulu qatilun. Jalasa yajlisu jalisun. Itu yang sulasi. Nahwu daraba fahuwa daribun. Wa min ghairi sulasi, adapun yang selain sulasi, ala sighatil mudhari al-ma'lum, berdasarkan atau bentuknya sesuai dengan bentuk mudhari yang ma'lum, yang sudah diketahui, bi wad'i mimin madmumatin mawdi'a harfil mudhara'ah, dengan meletakkan mim yang di dhammah di tempatnya huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu huruf yang menandakan dia adalah fi'il mudhari'. Ada berapa huruf mudhara'ah? 4. Ya, ana itu, ya kan? Na'itu, na'ti, atina. Disingkat-singkat enggak masalah. Enggak apa-apa kalau fikum. Nah, itu semuanya huruf mudhara'ah. ketika dia itu nanti menjadi isim fa'il, maka huruf mudhara'ah tadi itu dibuang diganti mim di situ. Paham ya? Akrama, yukrimu, mukrim. Yukrimu ada ya itu kan? Buang ya-nya ganti mim. Paham ya? Adkhala, yudkhilu, mudkhil. Adhaka, yudhiku, mudhik. Jadi dhahika yadhaku lain ya. Kalau dhahika yadhaku dhahikun, orangnya tertawa. Tapi kalau mudhik, orangnya lucu. Suka bikin tertawa. Paham ya? Nah itu mudhik namanya. Hadar rajul mudhik ya akhi. Hadar rajul mudhik. Lelaki ini lucu. Masalah ini mudhik. Tapi kalau lelaki ini tertawa, apa berarti? Dhahik. Bedakan ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Karena terkadang beda bentuk, beda arti gitu loh. Kalau dakhala yadkhulu, dakhilun masuk. Tapi kalau adkhala yudkhilu, mudkhil memasukkan. Lain lagi. Jadi kalau antum nyuruh orang ada tamu, antum nyuruh orang masuk, udkhul. Jangan adkhil, adkhil ya akhi, adkhil. Kalau adkhil antum nyuruh makanan suruh masukkan. Barang-barangnya suruh masukkan. Paham ya? Yang sama dia suruh masukkan. Tapi kalau antum bilang udkhul, berarti orangnya. Tapi kalau antum bilang adkhil, adkhil, berarti nyuruh masukkan yang ada pada dia gitu loh. Keliru. Atau antum nyuruh orang keluar. Nah, seharusnya ukhruj kan. Kalau antum bilang akhrij, akhrij, keluarkanlah. Jadi seakan-akan perintahkan barang yang dikeluarkan gitu ya. Jadi jangan sampai keliru. Nah, terkadang seperti itu. Nah, seperti yang Anda sebutkan nanti, dhahik sama mudhik lain. Kalau dhahik orang yang tertawa, kalau mudhik orang yang lucu yang suka bikin tertawa. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa hafizakumullah, kata beliau, wa bi kasri ma qabla al-akhir, dan juga mengkasar sebelum akhirannya. Ya kan, nahwu akrama yukrimu fa huwa mukrimun. Di huruf mudhara'nya ganti mim, huruf sebelum akhirnya di kasrah. Paham ya? Mukrimun, mudkhilun, mukhrijun, mudhikun. Paham ya? Naam. Kalau at'aba yut'ibu, mut'ib. Naam. Kemudian ahsana yuhsinu, isim fa'alnya apa? Muhsin. Seperti itu ya caranya ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Kalau al-aba dan al-aba, al-aba yul'ibu ada enggak? Enggak ada? La'iba yal'abu ada. Kalau al-aba yul'ibu ada enggak kira-kira? Nah, kenapa enggak ada? Eh? Enggak pernah dengar. Kalau la'aba yul'ibu ada juga. Karena kalau la'iba yal'abu kan main-main. Kalau la'aba yul'ibu apa artinya? Banyak bermain. Apa? Mempermainkan atau mengajak bermain-main. Intinya ya dulu ikhtar juga bisa, cuman ada gitu ya, walaupun cara penggunaannya ada. Nah, barakallahu fikum. Kalau orang yang banyak main-main nanti masuknya dalam istilah mubalaghah dari la'ib. La'ibun la'ab itu orangnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi la tula'ibuni ya akhi, jangan kau mengajak aku main-main. Paham ya? La tula'ibuni. Atau la tula'ib ni seperti itu. Jangan engkau mengajak-ngajak aku main-main. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Walaupun istilahnya terkadang menggunakan kalau permainan yang sifatnya bercanda itu pakai mazaha. Mazaha yamzahu ya. Naam. Mazaha yumazihu itu mengajak bercanda. Kalau mazaha yamzahu bercanda, tapi kalau mazaha yumazihu itu mengajak bercanda. La tumazihuni maksudnya, la tumazihni maksudnya jangan engkau mengajak aku bercanda. Paham ya? Naam. Paham belum? Seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa in kana mujarradan min al, atau sebelumnya ya. Fa in kana makrunan bi al, kalau seandainya isim fa'il ini bersambung dengan al, isim fa'ilnya bersambung dengan al, amila mutlaqan, dia beramal secara mutlak. Maksudnya apa? Maksudnya enggak perlu dikasih ikatan-ikatan amsi, ghadan, enggak perlu dikasih apa? Enggak perlu, naam barakallahu fikum, dikasih qayyid. Enggak perlu dikasih syarat. Jadi beramal secara mutlak gitu ya. Itu kalau seandainya apa? Kalau seandainya dia bersambung dengan al. Amila mutlaqan nahwu hadza dharibu zaidan amsi. Awil an aw hudan. Naam, jadi barakallahu fikum hafizakumullah, kata beliau di situ, naam, dia beramal secara mutlak nomor 3 itu ai ghair, naam, ghairu muqayyadin bisyartin, tanpa ada ikatan dengan syarat sama sekali. Naam barakallahu fikum. Cuma nanti isim fa'il ini termasuk keistimewaan isim fa'il itu, nanti dia boleh mudhaf dalam keadaan ada alnya. Padahal yang namanya mudhaf, hukum asalnya boleh enggak ada al. Tapi ini nanti ada yang diperbolehkan. Untuk isim fa'il diperbolehkan. Nah, isim fa'il itu ketika dia mudhaf fungsinya bukan seperti yang lainnya. Paham ya? Tapi kalau isim fa'il ketika dia mudhaf fungsinya hanya memperingan, ya, takhfif. Gitu kan? Tapi selain isim fa'il ketika mudhaf ilaih fungsinya terkadang membuat apa? Barakallahu fikum, na'am takhsis atau ta'rif kan itu. Kalau dia yang diidhafakan ma'rif, nakirah kepada ma'rifah, ta'rif. Kalau nakirah ke nakirah, takhsis. Tapi kalau isim fa'il ini semata-mata mudhaf ilaih, kalau bentuknya isim fa'il itu bukan untuk ta'rif wala takhsis. Tapi untuk apa? Untuk semata-mata takhfif memperingan. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran ada itu kan, ada alnya kemudian mudhaf ilaih. Ya kan? Apa lafadznya itu? Wal muqimish shalah. Nanti kita lihat nanti sebutkan kalau enggak salah ya. Yang jelas ada. Nah, barakallahu fikum, ada yang dia ada alnya tapi dia mudhaf. Itu khusus isim fa'il dan yang semisalnya. Wa in barakallahu fikum wa in kana mujaratan min al-amila bi syartain. Kalau seandainya dia itu kosong dari al, yang pertama kalau bersama dengan al. Kalau kosong dengan al, isim fa'ilnya tanpa al, maka dia beramal dengan dua syarat, kaunihi lil hal atau istiqbal. Syaratnya keberadaan isim fa'il tersebut untuk hal untuk sekarang atau istiqbal atau yang akan datang. Nah, jadi ada harus ada ikatannya, harus ada na'am syaratnya. Wa'timatihi 'ala nafiyin, harus disandari dengan nafi. Nah, penafian atau istifhamin atau pertanyaan. Au mukhbarin anhu, atau dikabarkan tentangnya. Maksudnya dia jadikan khabar gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Maksudnya nanti kita akan lihat bawahnya itu ada, perhatikan bawah itu. Ai ala mubtada'in, maksudnya dia jadi khabar untuk mubtada', au ma asluhu mubtada', atau memang yang aslinya dia mubtada'. Famitsalul awal, contoh yang pertama, perhatikan qaulullah ta'ala, wa kalbuhum basitun dira'i bil wasid. Itu di situ barakallahu fikum hafizakumullah, basitun. Basitun itu isim fa'il bukan? Isim fa'il bukan? Isim fa'il. Kemudian posisi di situ sebagai khabar bukan? Ayo wa mukhabari kalbuhum tersebut. Naam. Fadira'ih maf'ul bih li basit. Al-waqi' khabaran lil mubtada'. Yang mana basit dia jatuh sebagai khabar mubtada' kalbun. Paham ya? Yang kedua, wa mithal tsani yang aslinya mubtada', aslinya mubtada', aslinya. Qaulu ta'ala, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim. Bakhi'un isim fa'il bukan? Isim fa'il, dia aslinya mutada, aslinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya dia mengkhabari isim yang aslinya mutada itu loh. Afan ya? Bakhi'un ini khabar, cuman mengkhabari isim yang aslinya mutada. Sebelum kemasukan la'ala itu kan aslinya mutada. Isimnya, ya enggak? Itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum, fana nam fa nafsaka maf'ul bih li bakhi' al-waqi' khabar li'a'li la'alla. Maka dia adalah apa? Maf'ul bih dari bakhi', yang mana bakhi' ini adalah apa? Yang jatuh sebagai khabar untuk la'alla. Mafhum maksudnya? Ayo, na'am barakallahu fikum. Yang terakhir, aw mausufin, atau disifati, nahwu ma daribun zaidun amran. Nanti dengan contoh ini lebih jelas nanti ya. Contohnya yang sebutnya sini, ma daribun zaidun amran, ini ada apa? Ada ikatannya, yaitu nafi. Ma, ya kan? Ma daribun zaidun amran, zaid tidak memukul amr. Alif di sini alif apa itu? Akh Fajri. Amran. Alif apa namanya? Alif apa namanya? Alif apa namanya? Alif untuk membedakan. Alif apa namanya? Alif al-Fariqah. Alif Fariqah membedakan antara Umar dan Amr. Paham ya? Alif al-Fariqah. Karena memang didatangkan untuk Fariq, untuk pembeda antara Amr dan Umar. Nah, barakallahu fikum. Kalau gitu enggak mungkin baca Umar. Nah, karena Umar enggak perlu kayak, enggak perlu kasih alif karena enggak ditanwin. Kemudian berikutnya, adaribun Zaidun Amran, apakah Zaid memukul Amr? Ini juga apa? Dikasih ikatan istifham. Karena posisinya kosong dari al. Wa Zaidun daribun Amran. Ini posisinya daribun sebagai khabar Zaidunan itu. Ya kan? Naam. Ma wa marartu bi rajulin daribun Amran. Daribun itu posisi sebagai apa? Naam. sifat, ya kan? Sifat dari rajul. Dia tetap beramal juga. Paham ya? Aku berjalan melalui aku berjalan dengan seorang yang dia pemukul amr atau dia yang mukul amr. Di situ semuanya contoh-contoh itu untuk naam, untuk yang kaidah sebelumnya tadi bahwasanya harus dikasih ikatan, disandarkan kepada nafi, istifham, kemudian barakallahu fikum dijadikan khabar untuk mutada atau dijadikan khabar untuk isim yang aslinya mutada atau mausufin atau yang dijadikan apa sifatnya. Dharibin sifat itu. Naam na'at. Maaf insyaallah ya. Insyaallah berikutnya pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Subhanallah. Nanti kasyata Allah ila astaghfirullah.